Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Aun al-Haris Shamad Syarah Al-Adabil Mufrad. Sekarang kita sampai pada hadis yang ke-500, masih pada pembahasan atau bab yang berkaitan dengan orang yang sakit. Qala al-mu'allif al-Imam al-Bukhari wa rahimahullahu taala babu yuktabu lil maridi ma kana ya'malu wa huwa sahih. Qala haddatsana Qabisah ibnu Uqbah qala haddatsana Sufyan an Alqamah ibni Marsad anil Qasim ibni Mukhaimirah an Abdullah ibni Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yamradu illa kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu wa huwa sahih. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala bab tentang yuktabu lil marid, akan ditulis, akan dicatat pada catatan amalan lil marid, orang yang sedang sakit, orang yang sedang mengalami sakit. Apa yang ditulis untuknya? Maka na ya'mal wa huwa sahih. Apa-apa yang sebelumnya telah dia kerjakan, telah dia lakukan, dia amalkan dari amalan-amalan kebaikan, amalan ketaatan, wa huwa sahih, yang ketika itu dia dalam keadaan sehat. Naam. Jadi akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang sakit pada catatan amalan-amalan kebaikannya, apa yang terbiasa dia lakukan sebelumnya ketika dia dalam keadaan sehat. Naam. Maka bab ini menunjukkan tentang keutamaan bagi orang yang sakit, sebagaimana sebelumnya telah dibahas oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala dari keutamaan orang yang ditimpa dengan suatu penyakit, akan dihapuskan dosanya, akan dibukakan pintu-pintu kebaikan untuknya, sehingga dia bisa bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bersih dari dosa dan kesalahan. Maka di dalam bab ini pula menjelaskan tentang keutamaan yang lain yang akan didapatkan oleh orang yang sedang Allah subhanahu wa ta'ala uji dengan suatu penyakit. Yaitu apa? Yuktabu lahu namaka na ya'mal wa huwa sahih. Akan ditulis pada catatan amalan-amalan kebaikannya apa yang terbiasa dia lakukan dari amalan ketaatan selama dia dalam keadaan sehatnya. Qala haddatsana Qabisah ibnu Uqbah. Hadis yang pertama dari bab ini, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Qabisah ibnu Uqbah. Qala haddatsana Sufyan, beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Sufyan an Alqamah ibni Marsad. Dari Alqamah ibnu Marsad anil Qasim ibni Mukhaimirah. Dari Qasim ibni Mukhaimirah an Abdullah ibni Amr. Dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min ahadin, tidak ada seorang pun, yamradu, yang dia dalam keadaan sakit, illa kutiba lahu, melainkan akan ditulis untuknya, akan dicatat pada catatan amalan-amalannya, mithlu maka na ya'mal, semisal dengan apa yang sebelumnya dia kerjakan, apa yang sebelumnya dia lakukan, wa huwa sahihun, dalam keadaan dia sehat. Naam, dalam keadaan dia sedang sehatnya. Ini jelas menunjukkan tentang keutamaan orang yang sakit, dan ini pula syahid dari hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab ini. karena lafadznya sama atau mirip dengan apa yang ada di dalam bab yuktabu lil maridi maka na ya'malu wa huwa sahih. Nah, disebutkan di dalam hadis ini yaitu hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As dengan lafaz yamrad dalam keadaan sakit. Dan datang dengan lafaz yang lain yang semisal dengan hadis ini yaitu dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza maridal abdu aw safara kutiba lahu maka na ya'mal wa huwa sahihun muqim. Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza safara idza maridal abdu, ketika seorang hamba dalam keadaan sakit, aw safara atau dia dalam keadaan safar, dalam keadaan musafir, dia sedang bepergian. Kutiba lahu maka na ya'mal, maka akan ditulis baginya apa-apa yang biasa dia lakukan, apa yang dia biasa amalkan, wa huwa sahihun mukin, dalam keadaan dia sehat atau dalam keadaan dia mukim tidak safar atau tidak safar. Ketika dia sehat, dia ada di rumahnya mukim, dia biasa melakukan amalan ketaatan, salat berjamaah ke masjid, biasa melakukan salat sunnah atau qiyamul lail atau ibadah-ibadah yang lain. Naam, kemudian suatu ketika dia sakit atau suatu kesempatan yang lain dia dalam keadaan safar sehingga terhalangi untuk melakukan amalan-amalan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap menulis untuknya pahala-pahala dari amalan-amalan kebaikan yang sebelumnya telah dia lakukan. Wa jaa'a aidan min haditsi Aisyah, dan juga datang dengan lafaz yang lain dari haditsnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna man kana muhafidhan ala qiyamil lail thumma ghalabahu an-naum wa tala al-fajr wa lam yusalli al-lail kutiba lahu dzalik. Barang siapa yang dia senantiasa menjaga naam qiyamul lail, salat malam, kemudian suatu ketika ghalabahu an-naum, dia terkalahkan dengan tidurnya, dia tidak terbangun di waktu malam tersebut, dan terbitlah fajar, datang waktu subuh, dalam keadaan dia belum sempat melaksanakan qiyamul lail, kutiba lahu dzalik, maka ini juga akan ditulis pahala untuknya, pahala salat malam di waktu itu, di hari tersebut. Naam, maka hadis-hadis ini ikhwan fiddin wa akhwati fillah menunjukkan bagi kita semua bahwasannya itu semua lebih luas daripada hanya sekedar dalam keadaan sakit. Ketika seseorang naam dalam keadaan sehatnya, dalam keadaan mukimnya, dia menjaga amalan-amalan soleh, selalu berada di atas amalan-amalan ketaatan, dia continue terus menerus berkesinambungan di dalam melakukan hal itu semua, suatu ketika dia terhalangi dari amalan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti menulis pahalanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan tetap menulis dan melanjutkan pahala bagi hamba tersebut. Maka jelas di dalam hadis-hadis ini terdapat dalil tentang keutamaan mudawamah ala ta'ah hatta wa in kanat qalilah. Keutamaan untuk mudawamah, senantiasa terus-menerus untuk melakukan amalan-amalan ketaatan meskipun amalan ketaatan yang dilakukan itu sedikit. Naam, tidak banyak jumlahnya. Naam, ketika itu dilakukan dengan mudawamah, maka itu akan memiliki keutamaan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi azza wajal adwamuhu wa in qalla." Amalan, sungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal itu adalah adwamuhu, yang terus menerus, yang dilakukan tidak terputus-putus, naam, meskipun itu hanya sedikit. Naam, kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, wa hadzal haditsu fihi dalilun ala fadlillahil wasi' ala al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dan hadis ini yaitu hadisnya Abdullah bin Amr Dan yang semisal dengan ini, padanya terdapat dalil tentang keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas bagi kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada kaum mukminin, baik laki-laki maupun perempuan. Apa keutamaan tersebut? Wa dzalika idza kana al-muslimu ya'malu 'amalan wa huwa sahih, yu'addi sholata jum'ah wa jama'ah ma'al muslimin biduni kasalin wala malal, wala yastakthiru annahu ya'ti ilal masjid kulla yawm wa laylah khamsa marrat, bal ya'tabiru hadha min afdalil a'mal wa jalil kurubat wa min rahatil qalb wa rahatin nafs annahu yagdu wa yaruh wa yaksibu minal ujur ma la ya'lamuhu illa 'allamul ghuyub. Utamanya adalah ketika seorang muslim dia mengamalkan amalan-amalan saleh, melakukan amalan ketaatan dalam keadaan sehatnya, di masa dia dalam keadaan tidak sakit, dia menegakkan sholat, baik sholat Jumat atau sholat jamaah di masjid bersama kaum muslimin dengan tanpa rasa malas dan bosan, wala yastakthir, dan dia tidak menganggap banyak amalannya, dia tidak memandang bahwasanya aku telah pergi ke masjid setiap hari, di pagi hari, di siang hari, dan di malam hari 5 kali. Dia tidak yastakthir, nam aku sudah banyak melakukan ini dan itu, sudah banyak melakukan ibadah ini dan itu. Bahkan dia menganggap ini merupakan amalan-amalan yang mulia dan sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk sesuatu yang bisa menenangkan hati dan menenangkan jiwa, bahwasannya dia berangkat dan pulang bisa meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pahala tersebut tidak diketahui jumlahnya betapa banyaknya kecuali hanya oleh Allamul Ghuyub, Zat yang Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib, ai Allah Subhanahu wa taala. Dia terus beramal dengan ikhlas, tanpa malas, tanpa bosan, ketika dia sehat, ketika dia mukim, fi khutahu wa huwa yamshi, wa fi julusihi fil masjid, wa fi qiraatihi, wa fi sholatihi ma'al jama'ah, wa fi tasbihil ladzi aqabas shalawat, kullu dzalika khairun la yusihi illallahu tabaraka wa ta'ala. Baik dalam langkahnya, dalam ketika dia berjalan, atau dalam duduknya di masjid, atau dalam qiraah bacaannya, membaca Al-Quran, dan di dalam sholatnya bersama jamaah, atau tasbih yang dia lantunkan ketika setelah dia melakukan sholat 5 waktu, itu semua adalah kebaikan yang tidak bisa dihitung pahalanya kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa alaika ayyuhal muslim an tahtasiba hadza wa ghairahu min shalihil amal wa anta sahih. Maka beliau rahimahullahu taala menasihatkan, maka wajib untuk wahai seorang muslim untuk ihtisab, ay mengharap pahala dari ini semua dan yang lainnya dari amalan-amalan yang soleh, dalam keadaan engkau sehat, dalam keadaan engkau tidak sakit, kerjakan itu dengan ikhlas, ihtisabul ajr, haraplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam salatmu, dalam langkahmu menuju masjid, dalam dudukmu di masjid, bacaan Al-Qur'anmu, dan yang lainnya. Qala fa idza maritta wa jazakal marad an izdhahabi ilal masjid, kataballahu laka minal ajri ma kunta ta'maluhu wa anta sahih, ay ajru sholatil jamaah, wa ajrul mukthi fil masjid, wa ajrul khuta ilal masajid, kullu hadha fadlun minallahi wa rahmah. Maka apabila qaddarallah engkau dalam keadaan sakit, engkau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu penyakit, dan penyakit tersebut membuat dirimu itu lemah, tidak mampu berangkat ke masjid lagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan untukmu dari pahala-pahala yang sebelumnya telah engkau amalkan dalam keadaan engkau sehat. 6. Dari pahala sholat jamaah, pahala engkau menetap di masjid, berzikir, baca Quran di masjid, wa ajrul khutailan masajid, pahala dari setiap langkah yang engkau langkahkan menuju masjid ketika sholat jamaah, maka ini semua adalah keutamaan dan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, serta rahmat atau kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, meskipun amalannya terputus, berhenti sementara karena sakit, lemah, terbaring di kasur, tapi pahalanya terus mengalir dan terus ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah sebuah keutamaan yang besar. Demikian pula kata beliau rahimahullah, wa idza kunta masalan tusalli fil laili tanam thumma tastaiqidu wa taqumu tusalli fil lail faja'aka marad fa'ajazta an salatil lail kataballahu laka ajra ma kunta ta'mal la yanqusu minhu abadan mahma talabikal marad washtadda 'alaikal marad. Demikian pula ketika engkau misalnya selalu salat malam, kemudian engkau tidur, kemudian bangun, naam, di pertengahan malam menegakkan sholat qiyamul lail, dan suatu hari ja'aka marad, datang kepadamu suatu penyakit, kemudian kau merasa lemah, tidak mampu untuk melakukan sholatul lail, kataballahu laka ajra ma kunta ta'mal, maka Allah akan menulis untukmu pahala yang biasa engkau lakukan dari amalan-amalan ketaatan tadi di catatan-catatan amalan kebaikanmu. La yang kusu minhu abadan, tidak terkurangi darinya selama-lamanya. Mahma tola bikal marad, betapapun lamanya sakitmu dan betapa parahnya sakit yang sedang engkau alami. Naam, masya Allah, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, pahala terus mengalir meskipun sakitnya itu lama, meskipun sakitnya itu parah, tidak bisa melakukan amalan-amalan ketaatan tadi dalam waktu yang lama. Fa inna ajraka ka'in wa hakadha sa'irul a'mal allati kunta ta'maluha lillahi wa anta sahih. Maka sungguhnya pahalamu akan ka'in, tetap ada, enggak dikurangi sedikit pun. Dan demikian pula sa'irul a'mal, amalan-amalan yang lainnya yang sebelumnya engkau kerjakan lillah, syaratnya tentunya adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan engkau amalkan itu semua ketika engkau dalam keadaan sehat, sama ketika dalam keadaan mukim, tidak safar, selalu melakukannya, maka ketika nanti suatu saat dia safar atau dia sakit, maka akan terus ditulis pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma jazakal maradu anil qiyami biha fa inna allaha azza wa jalla yaktubu laka ajroha wa ka'annaka ta'maluha bilang kita'in. Kemudian penyakit tersebut membuat engkau lemah, tidak bisa menegakkan amalan-amalan ketaatan tadi, maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menuliskan untukmu pahalanya, nam wa ka'annaka ta'maluha bilang kita', dan seakan-akan engkau mengamalkan atau melakukan ketaatan tadi tanpa terputus. Pahalanya terus mengalir sebagaimana amalanmu itu seakan-akan tidak ada putusnya. Qala fi kulli syai'in minal a'mali shalihah wa hadza fadlullahi wa karamuhu wa ihsanuh. Dan pada setiap atau semua dari amalan-amalan saleh secara umum, tidak ada pengecualian, maka ini adalah bentuk rahmat dan karunia serta ihsan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, mereka kaum muslimin dan muslimat yang betul-betul ingin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau terakhir menasihatkan kepada kita semua, fayam bagilana wa nahnu asyihha an nukthira min amali shalihat mastata'na ila dhalika sabila wala nastakthir. Maka selayaknya bagi kita semua, naam, dan kita dalam keadaan asyihha, dalam keadaan sehat, tidak ditimpa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu penyakit apapun, hendaknya kita semua nukthir min amali shalihat, memperbanyak amalan-amalan shalih, mastata'na ila dzalika sabila, dan tentunya sesuai dengan kemampuan yang ada pada masing-masing kita, kemampuan dari naam, dari badannya, kemampuan dari misal harta bendanya, kemampuan dari waktu yang ada pada dirinya, dan berapa jumlahnya pun hendaknya itu dilakukan dengan mudawamah, terus menerus. Jangan melakukan amalan-amalan yang banyak, yang berat-berat, tapi dia hanya mampu melakukan sehari atau dua hari, seminggu atau dua minggu, kemudian berhenti. Jangan, lakukan semampumu, semampu yang ada pada kita, meskipun itu hanya sedikit, tapi harus dilakukan dengan terus-menerus, mudamah wa in qalla, terus-menerus meskipun hanya sedikit, karena ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan pahala ketika dalam keadaan sakit atau safar. Dan yang kedua, wala nastakthir, jangan kita menganggap sudah banyak melakukan amalan. Ay mahma aktsarta minal a'mal fala tastakthirha fa anta 'abdun muhtajun ila kasratil hasanat wa ila mahwis sayiat wa ila raf'id darajat. Ay betapapun banyaknya amalan yang kau telah lakukan, jangan pernah menganggap itu sudah banyak, karena sungguhnya engkau adalah seorang hamba yang selalu butuh, terus menerus butuh kepada kebaikan yang banyak dan kepada sesuatu yang bisa menghapuskan kesalahan dan sesuatu yang bisa mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa inna amamana yawman asiran nahnu fi amsil hajati la taktsiril hasanat wa ila mahwil khati'ati wa ila raf'id darajati indallahi azza wa jal. Karena sungguhnya di hadapan kita semua ada yauman asiran, ada hari yang sangat berat, hari yang sangat sulit, yaitu hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan nanti. Nahnu fi amsil hajah, maka kita semua butuh, sangat-sangat butuh untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan, catatan pahala, dan memperbanyak sesuatu yang bisa menghapuskan kesalahan dan mengangkat derajat kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Min ajalin najati min azabillah wal fawzi bi ridallahi wa rahmatihi fi dari karamatihi. Tujuannya adalah untuk bisa selamat, mendapatkan keberuntungan, keselamatan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, dan kemenangan dengan meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya di dari karamati, di rumah kemuliaannya, di dalam al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis yang pertama yang bisa kita ambil faedah pada hari ini. Adapun hadis yang kedua atau berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nama Allah Ta'ala alam biswab, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.